Kalau kita ingin melihat potensi anak kita, kalimat demi kalimat yang harus kita ucapkan itu harus positif dulu. Jadi mari kita ubah kalimat bengal, ya, tanda kutip, itu menjadi kreatif dan penuh inovasi gitu. Karena bengal itu, kata bengal itu lahir dari perbendaharaan kata orang tua yang tidak pernah belajar mengetahui keunikan anaknya. Itu dulu, itu kalimat turun-temurun yang kita warisi sampai sekarang. Oh, si bengal. Padahal kalau kita lihat, yang bengal itu selalu ciri-cirinya dia pandai berpendapat, argumentatif, penuh inovasi, dan pandai membuat trik-trik atau strategi. Bukankah ini dibutuhkan nanti untuk menjadi seorang pimpinan di perusahaan? Nah, kemudian anak yang biasa-biasa saja, rata-rata. Nah, saya akhirnya menemukan dari berbagai klien saya, anak yang rata-rata ini sebenarnya bukan rata-rata. Dia kehebatannya tidak lazim. Jadi orang yang rata-rata itu adalah orang yang menyimpan emas dalam dirinya tapi tidak lazim. Gitu. Kenapa? Karena kita punya kelaziman yang disebut sebagai orang hebat. Jadi kalau anak kita pandai matematika, kita bilang, wah hebat anak saya, jagoan. Itu lazim. Kemudian pandai fisika, wah anak saya yang ketiga bukan main, fisika sama kimianya dapat 10. Itu lazim. Ya. Jadi kalau misalnya dia tidak bagus di semua yang lazim, artinya dia luar biasa atau di luar kebiasaan. Dan kalau kita mau, siapa tokoh-tokoh ini? Nah, saya sebut yang sangat dikenal adalah Steven Spielberg. Dalam sebuah wawancara, dia ditanya, "Hey Steven, waktu kamu dulu bersekolah, pelajaran apa sih yang kamu paling sukai atau momen apa yang paling kamu sukai?" "Saya paling suka kalau sudah bel istirahat berbunyi." Pilihannya justru yang itu, ya. Itu jawabannya Steven Spielberg, gitu. Terus ditanya, "Kenapa kok pas bel berbunyi?" "Ya karena pada saat itulah saya bisa menggunakan kamera saya untuk membuat film-film kecil tentang alam di sekitar sekolah saya." Oh my God, bayangkan. Anak yang dulu hanya punya kesempatan memfilmkan di waktu istirahat saja bisa sekelas Steven Spielberg. Ya. Bagaimana kalau dari kecil dia sudah sekolah film? Sampai ada buku yang berjudul Who's Steven? Judulnya, bukunya Who's Steven? Siapa ya? Steven yang mana sih? Jadi saking enggak terkenalnya, Pak. Justru itu makanya saya katakan, kalau kita menemukan anak yang rata-rata, berarti keunggulannya dia tidak lazim. Yang lazim itu fisika, matematika, bahasa Inggris. Wah, itu lazim itu. Yang tidak lazim justru bagaimana kita menemukannya, ada enggak caranya? Ya? Ada caranya. Jadi kita mengamati kebiasaan demi kebiasaan kecil anak kita. Jadi waktu masih kecil itu ada clue-nya. Beberapa waktu yang lalu, ya, kira-kira 2 minggu yang lalu, National Geographic itu menayangkan sebuah film seorang anak yang sukanya kalajengking, Mbak. Wow. Main kalajengking. Punya perspektif apa sih seorang anak main kalajengking? Coba kalau itu terjadi di orang tua Indonesia. Waduh. My God, saya sendiri seorang ayah Edi juga mungkin mikir gitu. Mikir ya. Gitu. Jangan, nak, please, jangan deketi kalajengking. Tapi apa yang terjadi? Karena kesukaan kepada kalajengkingnya, akhirnya dia menjadi seorang ahli biologis, ya, biologis. Jadi ahli biologis. Jurusannya adalah serangga dan spesialisasinya kalajengking. Nah, suatu ketika orang banyak kena disengat kalajengking sampai lumpuh tangannya, dan sampai akhirnya dia punya catatan kumpulan 5.000 spesies kalajengking yang ada di Brazil, karena Brazil itu pusat kalajengking di dunia katanya. Yeah. Jadi ada 5.000 spesies. Kemudian dia mulai membuat yang namanya serum anti kalajengking. Jadi bikin serum, dan dengan serum itu cuma dalam waktu hitungan 15 menit lumpuhnya bisa kembali normal. Wow, luar biasa. Dan ya, dia akhirnya punya pabrik itu di Brazil, mensuplai ke seluruh dunia. Can you imagine, Pak? Berapa banyak uangnya? Yes. Dan itu passive income, Pak. Karena pabriknya sudah berjalan, orangnya ada di Hawaii, orangnya ada di mana, pabriknya tetap memproduksi. Dan terakhir, yang paling amazing thing adalah bahwa serum kalajengkingnya sedang dikembangkan untuk mengobati kanker otak. Karena serum itu berkemampuan untuk mematikan sel kanker di otak tanpa mengganggu sel lainnya. Di National Geographic, Mbak. Hebat ya. Nah, jadi saya berkesimpulan kalau ada seorang anak sukanya cacing, my God, ini amazing ini. Mm-hmm. Tinggal kita fasilitasi saja. Karena sekarang cacing itu diproduksi jadi obat. Yeah. Ya, obat tifus ya. Mm-hmm. Dan itu dipasarkan di seluruh Indonesia. Can you imagine, Mbak? Mm-hmm.